Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Thumma amma ba'd. Qala asy-Syaikh Muhammad Syakir rahimahullah ta'ala ad-darsu tsani asyar, kajian yang ke-12 atau pelajaran yang ke-12 fi fadilatis sidqi, tentang utamanya kejujuran. Tidak diragukan lagi bahwa sifat jujur merupakan sifat yang mulia dan sifat yang utama, bahkan sifat yang Allah utus para nabi dengannya. Karena itu tidak didapati satu nabi pun menyelisihi sifat jujur ini. Kemudian dengan sifat jujur ini, semua manusia akan menerima dan menyambut kepada siapa yang memiliki sifat jujur tersebut, dan tentunya dia akan mudah diterima di tengah-tengah mereka dengan kejujurannya. Juga akan menjadi contoh dan qudwah yang baik dan tentunya menjadi teman ataupun kawan yang dicintai, yaitu siapa yang memiliki sifat jujur tersebut. Semua orang ingin menjadi kawannya, semua orang senang berteman dengannya. Itulah yang kita ketahui secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat jujur beliau, sehingga beliau dikenal seorang yang sangat jujur pada kaumnya jahiliyah, pada kaumnya yang mereka adalah orang-orang jahiliyah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan menganugerahkan kepada kita sifat jujur, sehingga kita bisa berkudwah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan apa yang kita pelajari dan apa yang kita kaji di bab ini atau di pelajaran ini dapat tertanam, tertancap di dalam kalbu kita yang paling dalam, kemudian kita bisa merealisasikannya. Qala rahimahullah, ya bunayya ihris ala an takuna sadiqan fi kulli ma tuhadditsu bihi ghayraka hirsaka ala nafsika wa malika, fa innal kadhiba syarrun naqais wal ma'ayib. Wahai anakku, para penuntut ilmu, wahai kalian yang membawa ilmu yang mulia, kerahkanlah dirimu agar engkau selalu dalam keadaan jujur di dalam setiap apa yang engkau bicarakan kepada selainnya, kepada selainmu. Jadi ihris ala an takuna sadiqan fi kulli ma tuhaddith bihi ghairaka. Sebagaimana seriusnya kamu menjaga dirimu dan hartamu, sebagaimana seriusnya kamu dalam penjagaan dirimu dan hartamu, tentunya kita semua tidak ingin diri kita celaka, tidak ingin diri kita binasa, tidak ingin diri kita mendapatkan kejelekan, sehingga kita menjaga diri kita, demikian harta kita. Maka keadaan sifat jujur harus menjadi sesuatu yang sangat kita jaga. Seperti sebagaimana kita menjaga diri kita dan harta kita. Demikian kita jujur ketika kita berbicara, ketika kita membicarakan sesuatu kepada selain kita, kita dalam keadaan selalu jujur. Karena kejujuran tersebut merupakan sifat yang mulia dan utama, dan dengan kejujuran tersebut kita dapat diterima di tengah-tengah manusia, karenanya kita harus selalu menjaga keadaan kita dalam keadaan jujur. Penjagaan diri kita agar selalu dalam keadaan jujur bukan karena ingin dilihat oleh manusia, tetapi sifat ini merupakan sifat yang harus kita pegangi dan kita jalankan sifat ini adalah sifat yang merupakan citra hamba Allah yang ingin memurnikan sepenuhnya ibadahnya kepada Allah. Dia jujur. Karena itu kejujuran bukan karena ingin dilihat manusia, tetapi karena dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rahimahullah, fa innal kadhiba syarrun naqais wal ma'aib. Karena sesungguhnya dusta yang merupakan lawan daripada jujur atau kejujuran itu merupakan sejelek-jelek kekurangan dan sejelek-jelek aib, kekurangan sebuah kejelekan, aib sebuah kejelekan. Tetapi dusta adalah sejelek-jelek kekurangan dan aib. Terlebih lagi dusta adalah dosa besar. Dusta adalah dosa besar, haram. Maka sifat dusta harus kita jauhkan diri kita darinya. Kita selamatkan diri kita dari sifat dusta ini. Dan harus kita tanamkan, harus kita raih sifat jujur. Siapa yang jujur? Sebagaimana sudah disampaikan tadi, akan benar ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan benar peribadatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia adalah hamba yang jujur. Tetapi siapa yang tidak jujur, ibadahnya pun tidak akan benar. Bisa jadi dia beribadah bukan karena Allah, karena dia tidak jujur. Sehingga itu butuh kejujuran. Dibutuhkan kejujuran, bahkan diharuskan pada setiap hamba-hamba Allah untuk jujur. Agar mereka mulia. Mereka diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat tersebut, dengan keutamaan. Qala rahimahullah, wahdhar ya bunayya an tashtahira baina ikhwanika wa asatidatika bil kadhibi fala yusaddiquka ahadun fima taqul wa in kana haqqan. Wahdhar, waspadalah dan hati-hatilah. Ingatlah, ya anakku, wahai kalian para penuntut ilmu. Hati-hatilah, engkau tashtahir, engkau ma'ruf, masyhur. Di antara kawan-kawanmu, di antara guru-gurumu, engkau masyhur tenar dengan kedustaan. Wal-iyadzubillah. Maka tidak akan ada yang membenarkanmu, mempercayaimu seorang pun dengan apa yang engkau katakan, walaupun engkau berkata jujur, wa in kana haqqan, walaupun engkau berkata pada saat itu perkataan yang benar. Karena engkau adalah seorang yang disifati dengan sifat pendusta. Sehingga apa saja yang kau katakan, sifat itu melekat padamu. Dan ini tentunya pelajaran yang besar bagi kita semua. Agar kita tidak membiasakan dan tidak membawa sifat dusta ini sebagai citra cerminan diri kita. Wal-iyadzubillah. Karena tidak akan ada yang percaya kalaupun kita benar pada satu waktu. Berbeda kalau seorang itu jujur. Dia akan dipercayai dan tidak akan ada yang menampik dan menolaknya. Kalaupun itu musuhnya. Seperti Rasulullah ketika beliau mengatakan di hadapan musyrikin, paman-pamannya yang menolak agama yang beliau bawa. Percayakah kalian ketika kalau aku mengatakan akan datang musuh mengepung dan menyerang kita dari balik gunung ini, maka mereka pun percaya karena mereka tidak mendapati pada beliau sallallahu alaihi wasallam sedikit pun sifat dusta. Beliau adalah orang yang terpercaya, jujur. Sehingga lawan bahkan kawan bahkan lawan dengan kejujuran seseorang tidak akan menolak dan tidak akan menampik apa yang dia sampaikan, apa yang dia kabarkan, apa yang dia katakan, karena dia dikenal dengan sifat jujur. Berbeda kalau seorang dikenal dengan sifat dusta, sebenar apapun yang dia katakan, karena dia dinilai dengan sifat pendusta, tidak diterima. Wallahul musta'an, karena itu jangan kita mencoba untuk berdusta, atau jangan kita mengambil jalan sifat dusta yang tadi sudah disebutkan, syarrun naqais wal ma'ayib. Dusta itu dari sejelek-jelek kekurangan dan sejelek-jelek aib. Yang kita tahu kekurangan merupakan kejelekan. Demikian aib juga, tetapi ini lebih jelek dari segala kekurangan dan segala aib. Wallahul musta'an. Karena itu, wahai para penuntut ilmu, kita semua berpegang dengan sifat jujur, berjalan di atas sifat jujur, saling nasihat-menasihati untuk bersifat jujur, berpegang dengan sifat jujur. Dalam sebuah muhadharah ilmiah yang disampaikan oleh al-imam al-allamatu al-syeikh Rabi hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu, beliau menghasung salafiyun secara khusus dan secara umum kaum muslimin atau kaum muslimun untuk mereka berjalan di atas sifat yang jujur, karena itulah sifat yang dibimbing dan dengannya akan menyelamatkannya dari penyimpangan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam muhadharah juga yang lain beliau sebutkan tentang hati-hatinya bersifat dusta, agar umat berwaspada dan menjaga diri mereka dari sifat dusta karena penyimpangan kedustaan syar, yaitu sangat jelek, di mana didapati orang-orang hizbiyah menyimpangnya mereka, menjadinya mereka hizbiyah karena mereka adalah orang-orang yang tidak jujur. Sehingga sifat tidak jujur ini sifat orang-orang yang menyimpang. Karena tidak jujurnya mereka, mereka pun menyimpang. Nasallallahu salamata wal afiyah. Demikianlah. Agar kita bersifat jujur, jangan kita membiasakan untuk berdusta. Menjauhi sifat dusta. Tidak mencoba untuk berdusta. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya bunayya idza fa'alta amran tastahiqqu 'alaihi 'uqubatan min ustadzika fala takdzib 'alaihi idzan Idza sa'alaka wa la tuhawil ilsaq dhanbi bi ahadin min ikhwanika farubbama qama burhanu farubbama qama al-burhanu ala kadhibika fatastahiqqa al-uquba mudha'afah. Wahai anakku, wahai kita semuanya para penuntut ilmu, apabila engkau melakukan satu perkara yang ternyata dengan perkara tersebut pantas mendapatkan sanksi dari ustaz, dari gurumu, tentunya perkara yang mungkar, perkara yang jelek, atau sebuah kesalahan yang ternyata dengan perkara tersebut kita akan mendapatkan sanksi dari guru kita misalnya. Fala takdzib alaihi, maka janganlah kamu untuk menyelamatkan dirimu berdusta. Fala takdzib alaihi, jangan kamu berdusta padanya. Idza sa'alaka, apabila dia bertanya kepadamu, yaitu jawablah dengan jujur, jangan berdusta. Wala tuhawil ilsaqad dham, dan jangan kamu berupaya untuk mengalihkan lemparan dosa itu, atau jangan kamu alihkan, menempelkan dan melekatkan dosa itu kepada salah satu dari kawanmu, bahwa bukan kamu tapi si fulan atau si allan, engkau mengalihkan kepada orang yang lain, engkau ingin lekatkan, tempelkan, atau engkau ingin menjatuhkan, mengorbankan temanmu dengan dosa tersebut. Padahal engkau yang melakukannya atau engkau yang mengerjakan perkara tersebut yang dipandang engkau pantas mendapatkan sanksi karena itu adalah perkara mungkar. Perkara yang jelek, yang tidak pantas seorang penuntut ilmu melakukannya misalnya. Maka jangan engkau mengalihkan dengan menempelkan dan melekatkan dosa tersebut kepada kawanmu atau salah satu dari kawanmu. Kalaupun mungkin dia adalah seorang yang juga dikenal orang yang tidak beres, tetapi karena dia tidak melakukan, jangan dituduhkan kepadanya. Jangan dilemparkan kepadanya, dialihkan kepadanya. Kenapa demikian? Farubbama qamal burhan ala kadhibika. Karena bisa jadi akan tegak nantinya keterangan, bukti ataupun data terhadap kedustaanmu, bahwa ternyata engkau ini berdusta, telah melemparkan kepada siapa yang tidak mengerjakan dan tidak melakukannya. Fatastahiqqal 'uquba mudha'afa, maka yang tadinya sanksi mungkin satu diberikan kepadamu, maka dengan demikian engkau bahkan layak dan pantas mendapatkan iqab yang berkali lipat mudha'afa. Wallahul musta'an. Tetapi jujurlah, akui kesalahanmu, dan itu adalah sifat seorang yang besar jiwanya, atau dikatakan dia adalah seorang yang berlapang dada dengan kesalahan yang dia lakukan dan dia mengakuinya. Tidak dia melemparkan kepada yang lainnya untuk dia lari dan terhindar dari perbuatannya yang dia lakukan. Kalaupun yang menjadi korban dan kambing hitamnya adalah orang yang juga dikenal dia dari orang yang biasa berbuat mungkar, tapi dia tidak melakukannya pada saat itu. Maka bagaimanakah apabila itu dilemparkan kepada orang yang tidak dikenal dia pelaku kejelekan dari orang-orang yang baik, orang-orang yang lurus, maka tentunya ini adalah sifat yang amat tercela dan menjatuhkan kehormatan orang lain, haram. Wallahul musta'an. Dan akan tegak nantinya data, akan tegak nantinya keterangan bahwa engkau yang melakukannya, engkau ternyata berdusta. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga apa yang kau dapatkan dari sanksi lebih banyak lagi, dan bisa jadi dengan itu tidak ada lagi yang mempercayaimu. Wallahul musta'an. Semoga Allah melindungi kita semua. Uqubah yang mudha'afa ini, di sini disebutkan fatastahiqqal uquba mudha'afa uqubatadz dzambi wa uqubatal kadzibi, yaitu engkau dapat sanksi dengan berbuat dosa tersebut atau kemungkaran atau kesalahan tersebut, dan engkau juga mendapatkan sanksi dengan dustamu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wahai hat, antunjiyaka hadhil uquba min uqubati rabbika alladhi ya'lam ma tukinnuhu fi sadrika. Wahai hat, antunjiyaka hadhil uquba. Dan demikian jarang atau tidak akan selamat engkau dari iqab ini, atau jarang sekali engkau akan selamat dari sanksi ini, dari apa yang akan diikop engkau dengan Rabbmu, yang Dia Maha mengetahui apa yang kau sembunyikan di dadamu. Wallahul musta'an. Jadi sangat jauh engkau selamat dari iqab ini. Sangat jauh, wahai Had. Sangat jauh engkau selamat dari iqab ini, yaitu dari iqab Rabbmu tabaraka wa ta'ala, yang Dia mengetahui apa yang kau sembunyikan di dadamu. Boleh saja engkau selamat dari manusia, tapi engkau tidak akan selamat dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena Dia zat yang maha mengetahui apa yang ada pada dirimu sampai yang tersembunyikan di dalam dadamu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dari sifat yang jelek ini. Dan tentunya di akhir majlis kita ini, kita saling berwasiat untuk menjaga diri kita dari sifat dusta, dan kita berupaya dan berusaha untuk mendatangkan, menjalankan, dan mewujudkan pada diri kita sifat jujur. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua dan memberikan hidayah kepada kita semua, dan menjaga kita dari segala kejelekan yang tampak ataupun tidak tampak, ketergelinciran, kealpaan, karena sesungguhnya Dia tempat kita meminta dan tempat kita berlindung. Mudah-mudahan Dia menerimanya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.